Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Saya ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dalam materi kita dari kajian kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', karya dari Al-Imamul Kabirul Mu'arrikh Abi Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit Al-Ma'ruf bil Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, telah disebutkan beberapa asar yang mewajibkan bagi seorang talibul ilm untuk kemudian perkara apa yang hendaklah dia menghafalnya. Perkara yang diprioritaskan bagi seorang talibul ilm kemudian menghafal yang pertama adalah Al-Quran. Dia hafal Al-Quranul Karim. Karena keutamaan-keutamaan yang demikian besar di samping Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan, wa khairul hadithi kitabullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam khutbatul hajah yang ma'ruf, sebaik-baik hadis perkataan adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Sehingga perlu untuk kemudian diprioritaskan, dibaca dan dihafalnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya tentang derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada ahli Al-Quran. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yuqalu li ahli Al-Quran irqa iqra wartaqi waratil kama turatilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, bacalah. Dan setiap engkau membaca satu ayat, naiklah satu tingkatan yang ada di dalam Al-Jannah. Karena surga tersebut bertingkat-tingkat. Yang tingkatan tertinggi adalah surga Al-Firdaus. Maka bacalah oleh engkau ayat Al-Quran. Setiap engkau membaca satu ayat, naiklah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang ada di dalam Al-Jannah. Kemudian tartillah tatkala membacanya. Karena sesungguhnya tingkatan yang kau peroleh dari tingkatan-tingkatan yang ada di dalam Jannah tersebut sebagai tempat tinggalmu adalah pada ayat terakhir yang engkau baca. Kalau semisal seorang bisa menghafal hanya sebatas surat Al-Baqarah, maka setiap satu surat akan naik satu tingkatan ke tingkatan yang berikutnya dan yang setelahnya. Kalau misal seorang itu bisa menamatkan seluruh Al-Quran, dimulai dari surah Al-Fatihah, dia naik satu tingkatan sampai dengan surah An-Nas, maka tentu tingkatan yang tinggi, yang mulia, yang akan diraih oleh dirinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mendahulukan ahli Al-Quran pada jenazah para al-mujahidin yang wafat di medan jihad. Tatkala hendak dimakamkan, ia mengharuskan pada satu lubang terkadang 3 jenazah atau 4 jenazah atau 2 jenazah An-Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat yang memakamkannya untuk kemudian meletakkan jenazah yang pertama kali di antara mereka seluruhnya, mana di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Qur'an, untuk kemudian didahulukan, dimasukkan ke lubang kuburnya. Bahkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, barakah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, itu adalah satu kitab yang kami telah turunkan kepada engkau ya Rasul, dalam keadaan kitab tersebut adalah kitab yang mubarak, yang diberkahi. Al-barakah maknanya adalah kasratul khair wa subutuh, banyak kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut serta tidak sirna. Artinya apa? Barakah ataukah kebaikan yang ada di dalam Al-Quran demikian banyak. Barakah akan didapatkan oleh seorang yang membacanya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya pada setiap huruf yang dibaca oleh seorang qari Al-Quran, lahu hasanah, dia akan mendapatkan satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barokah pula didapatkan oleh seorang yang mendengarkannya, mendengarkan Al-Qur'an. Allah sebutkan sifat dari sifat-sifat mereka al-mu'minun, wa idza tuliyat 'alaihim ayatur wa idza tuliyat 'alaihim abidu ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka akan bertambah imannya. Sehingga jangan seorang hanya sekedar membaca Al-Quran akan mendapatkan barokah kebaikan yang demikian banyak. Kalau misal dia sehari bisa membaca 3 lembar yang ada dalam mushaf Al-Quran, maka sekian huruf yang ada pada masing-masing lembaran ayat Al-Quran yang dibacanya, dia akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang banyak, yang besar. Dan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, tadi kita sebutkan barakah yang didapatkan juga didapatkan oleh orang yang mendengarkan Al-Qur'an. Dengan seorang mendengarkan Al-Qur'an, maka akan bertambah imannya. Sehingga pernah satu ketika Nabi alaihi salatu wasallam meminta salah seorang sahabatnya untuk kemudian membacakan ayat Al-Qur'an. Maka sang sahabat ini mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika al-unzil wa 'alaika unzil. Apakah saya membaca ayat ini kepadamu sementara ayat Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah kepada dirimu ya Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, inni uhibbu an asma' al-Qur'ana min ghairi. Saya sedang berkeinginan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran bukan dari diri saya sendiri, tapi dari orang lain. Maka dibacakanlah Surah An-Nisa sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, waji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Dan sesungguhnya Rasul, kami akan mendatangkan engkau pada yaumul qiyamah sebagai saksi untuk mereka. Maka berlinang air mata Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul menyatakan, hasbuk, sudah cukup. Lihat, Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut, mentadaburinya, mendengarkannya dengan seksama, yang dengannya akan berpengaruh pada imannya, berlinang air matanya karena rasa khusyuk dan khasyah takutnya yang muncul tatkala mendengarkan Al-Quran terhadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. orang diperintahkan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan termasuk dari perbuatan yang salah dan keliru, bila mana seseorang menyetel satu murotal atau bacaan Al-Quran dalam keadaan dia tidak mendengarkannya. Mungkin dijadikan bacaan Al-Quran tersebut sebagai satu sarana biar rumahnya rame, tidak sepi. Namun dia tidak mendengarkannya. Dia asyik bercerita kepada temannya, dia asyik ngobrol dengan keluarganya, sementara Al-Quran tersebut tidak didengarkannya. Ini termasuk kesalahan. Karena tatkala seseorang dibacakan di hadapannya Al-Quran, Allah wajibkan untuk kemudian mendengarkannya. Fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu dengarkan, kamu diam, dan semoga kalian tatkala mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut, kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian di antara keterangan ahli ilmu juga tidak membolehkan seseorang menyetel bacaan Al-Quran dengan keras. Dengan keras. Misal di rumahnya disetel dengan suara yang keras. Karena tidak semua orang yang berada di sekitarnya siap untuk kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang demikian dalam rangka tentulah berta'adub terhadap Al-Quranul Karim. Dan tadi kita ceritakan tentang barokah yang ada di dalam Al-Quran tidak hanya didapatkan oleh seorang yang mendengarkannya, bahkan yang mengajarkannya. Baik mengajarkan secara qiraatan, tata cara bacanya secara tajwidan, ataukah dalam bentuk tafsira, tafsir yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang sahih yang ma'ruf, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sehingga selama seseorang itu hidupnya atau waktunya ada dia sisahkan untuk kemudian mempelajari Al-Quran, ataukah diajarkan Al-Quran bila mana memiliki kesempatan, walaupun kepada anak-anak yang masih kecil, diajari cara bacanya secara huruf per huruf, dimulai dari tartil huruf hijaiyah sampai akhirnya bersambung, sampai akhirnya pada tahapan bisa membaca ayat dalam ayat-ayat Al-Quran secara acak, sehingga dia bisa. Ini adalah sebagai satu sebab yang menyebabkan pelakunya menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataukah seorang yang mempelajarinya, mempelajari Al-Qur'an, baik mempelajari dari sisi bacaannya dibenahi, ataukah dia belajar dari sisi tajwidnya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sehingga di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terdapat satu motivasi bagi seorang yang berkeinginan menjadi seorang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mempelajari Al-Qur'an, demikian pula dia mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Dan bahkan barokah ini akan didapatkan, barokah yang timbul dalam Al-Quranul Karim juga akan didapatkan oleh seorang ayah atau seorang ibu yang memasukkan anaknya di pondok pesantren, kemudian di pondok tersebut dididik dengan pendidikan Al-Quran. Ataukah secara langsung dia yang mengajarkan kepada putra-putrinya Al-Quran. Disebutkan dalam salah satu hadis, akan didatangkan seorang ayah atau seorang ibu pada yaumul qiyamah, kemudian akan dikenakan satu mahkota yang demikian indah, dan dikenakan pakaian dari pakaian-pakaian surga yang demikian indah, Maka orang tua ini mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, min aina hadza? Wahai Rabbku, dari mana saya mendapatkan kemuliaan yang seperti ini? Dia tidak merasa memiliki amalan yang mulia. Dia tidak merasa di sana ada satu amalan yang besar yang dengannya mendapatkan ganjaran yang demikian besar dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan kepada orang tua ini, bita'alimi walatikumal Qur'an, yang demikian disebabkan karena kalian mengajarkan anak-anak kalian untuk kemudian mempelajari Al-Quranul Karim. Sehingga dengan beberapa kemuliaan-kemuliaan tersebut, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam bab zikru ma yajibu taqdimu hifdhihi 'ala al-hadis menganjurkan agar hendaklah seorang perawi hadis atau seorang tulabul ilm mengedepankan untuk kemudian dia mempelajari Al-Qur'an dan demikian pula menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita bacakan nomor yang ke-81. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, qara'tu 'ala Al-Hasan ibn Abi Bakr 'an Utsman ibn Ahmad Ad-Daqiqi, haddatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Bakr Al-Warraq, haddatsana Al-Qasim ibn Utsman Ad-Dimashqi, haddatsana Al-Walid ya'ni ibn Muslim qala, كنا إذا جالسنا الأوزاعية فرأى فينا حديثا فرأى فينا حدثا. Dahulu apabila kita, ini kata Ibn Muslim, Al-Walid Ibn Muslim, dahulu apabila kita ini sedang bermajlis bersama Al-Imamul Auza'i rahimahullah, beliau adalah seorang imam Al-Hafidh Al-Faqih Abu Amr Abdurrahman ibn Amr Ad-Dimashqi yang ma'ruf dengan penyebutan Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di majlis tersebut Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah melihat di antara kita ini ada yang masih muda, ada yang masih kecil, yang muda, yang lainnya sudah tua. Maka Al-Auza'i mengatakan, ya ghulam, wahai ghulam, panggilan sebutan untuk anak yang masih kecil, seorang yang muda. Qara'ta al-Qur'an, apakah engkau bisa membaca Al-Qur'an? Fa in qala, apabila pemuda ini atau anak ini mengatakan na'am benar, qal, maka Imam Al-Auza'i rahimahullah yamtahinu, mengujinya. Beliau mengatakan, iqra, bacalah, yusikumullahu fi auladikum, disuruh untuk kemudian melanjutkan, bisa enggak? Fa in qala, apabila dia mengatakan, la, saya tidak bisa menyambungnya, saya tidak bisa menyambungnya, qal, maka Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, izhab ta'allamil Qur'an qabla an tatlubal ilm, pergilah engkau pulang ke rumah, pelajari terlebih dahulu oleh dirimu Al-Quran sebelum engkau menuntut yang namanya al-ilm, sebelum engkau menimba al-ilm di hadapan al-imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala tersebut. Beliau menyuruh untuk kemudian pulang dan menyuruh untuk kemudian memfokuskan masa mudanya tersebut, dihabiskan dalam rangka untuk mempelajari dan menghafal Al-Quranul Karim. Karena itulah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bila mana kita melihat biografi mereka para ulama salafun salih, mereka habiskan masa kecilnya untuk kemudian memfokuskan diri menghafal Al-Quran sehingga pada usia muda mereka sudah menamatkannya, sehingga ketika memasuki usia tua maka mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga dalam kisah tersebut kita mengetahui bahwasanya mereka para immatul Islam seperti Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah memiliki al-hirs, kesemangatan untuk kemudian memerintahkan seseorang agar memprioritaskan untuk kemudian menghafal dan mempelajari Al-Quran, terkhusus seorang yang masih muda, terkhusus seorang yang masih muda yang memiliki waktu yang longgar, untuk kemudian hendaklah dia habiskan masa mudanya dalam keadaan menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian asar yang berikutnya, yang nomor 82, Al-Imam Al-Khatib rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya hingga sampai ke perkataan Abu Hisham Ar-Rifa'i rahimahullah. Beliau menceritakan kana Yahya ibni Yaman, dahulu Yahya ibni Yaman rahimahullah, Yahya ibni Yaman disebutkan dalam khutnat, beliau bernama Abu Zakaria Yahya ibni Yaman Al-Ijli Al-Kufi. Beliau adalah seorang rawi yang saduq, yang abid, ahli ibadah, termasuk dari murid-murid senior pertama dari murid-murid al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Beliau banyak meriwayatkan riwayat-riwayat dari gurunya tersebut. Diceritakan oleh Abu Hisham Ar-Rifa'i bahwasanya Yahya ibni Yaman rahimahullah, idza za'a ghulamun amrat, apabila datang kepadanya, kepada beliau seorang yang masih muda, yang amrat. Amrat itu istilah seseorang yang masih muda, yang belum ada kumis, belum tumbuh kumis, demikian pula jenggot, masih bersih. Ini diistilahkan ghulamun amrat, pemuda-pemuda yang masih amrat, yang belum tumbuh jenggot, demikian pula kumisnya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, mereka para ulama memperingatkan seseorang jangan terlalu dekat dengan ghulamun amrat, karena dikhawatirkan nantinya dia akan terjatuh ke dalam fitnah kaum Lut. Dan tidak hanya itu saja, bila mana kita membaca keterangan dari mereka para ulama, bahkan mereka memerintahkan, menganjurkan ghaddul basar min ghulamin amrat juga termasuk dari perkara yang masyru', menundukkan pandangan, tidak melihat, menatap dengan lama ke lelaki yang masih amrat, ini termasuk dari perkara yang masyru', yang disyariatkan. Sehingga ghadul basar, menundukkan pandangan, tidak hanya kepada lawan jenisnya, seorang wanita, bahkan kepada ghulamun amrat, bahkan dosa yang diakibatkan karena perbuatan kaumnya Lut, ini jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama zina, tapi dari sisi akibatnya ini jauh lebih besar. Yahya bin Yaman menceritakan bahwasanya tatkala Abu Hisham Ar-Rifa'i menceritakan bahwasanya Yahya bin Yaman tatkala mendatangi beliau seorang ghulamun amrat, istaqra'ahu ra'sa sab'ina min al-a'raf, maka beliau meminta pemuda ini untuk membaca ayat-ayat pertama sampai 70 ayat dalam surat Al-A'raf, dibaca sampai ayat 70, dari ayat pertama sampai dengan 70 dibaca, untuk kemudian mengetes apakah pemuda ini adalah seorang yang sudah mempelajari Al-Quran ataukah belum, apakah pemuda ini mengerti Al-Quran ataukah tidak. Yahya bin Yaman memerintahkannya untuk kemudian membaca 70 ayat pertama dalam surah Al-A'raf. Kalau kita yang sudah tua-tua ini dibaca, disuruh seperti ini, ya cuma mesem aja. Ya, mesem. Sebagian salaf menceritakan apabila dirinya melihat ada seorang yang syekh yang sudah tua, berjenggot, beruban, kemudian ditanya tentang hadis, ditanya tentang Al-Quran, kemudian dia tidak bisa membacanya, tidak bisa menjawabnya, maka marah. Bahkan menyebutkan ashtahi, saya berkeinginan untuk kemudian memukul dirinya bina'layahatain dengan kedua sendalku ini. Karena menunjukkan bahwasanya orang tua ini telah menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan masa mudanya, tidak digunakan untuk kemudian mempelajari Al-Quran. Sebagian syair, di syair menyebutkan, wa man fatahu ta'lima waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Seseorang yang tidak dihabiskan, dia tidak dia gunakan atau terlewatkan dari mempelajari ilmu di waktu mudanya, maka silakan engkau takbir 4 kali karena orang itu sudah wafat. Karena orang itu sudah wafat. Ketika tua, ya afatu syair, kekurangan-kekurangan seorang yang tua itu banyak. Kesibukannya, ya mungkin kelemahannya, ya mungkin akhirnya dia tidak lagi memiliki keseriusan, ya mungkin akhirnya dia itu sudah banyak lupa, sehingga akan terluputkan darinya mempelajari dan mengetahui amalan-amalan yang syar'i. Saya pernah sholat di masjidnya orang awam. Kebetulan waktu itu saya berada di shof yang kedua. Di depan saya ini tidak begitu jauh ada seorang yang sudah tua. Ada seorang yang sudah tua. Sebelum takbir terlihat khusyuk. Terlihat khusyuk. Namun tatkala dirinya ruku atau kemudian sujud, dia melihat ke arah kanan dan kiri. Ingin lihat ini setelah ini gerakannya apa. Kalau yang duduk, duduk dia. Kalau yang sujud, sujud dia. Enggak ngerti gerakan sholat. Enggak ngerti gerakan sholat. Dia lihat yang sampingnya. Ini wallahu a'lam bizab, yang zahir orangnya itu waras. Ini wallahu a'lam, kalau misal penilaian saya itu salah, orangnya itu ada sedikit error, ini kurang tahu. Al-muhim kasihan ya ma'asyiral ikhwa. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ada yang menceritakan tatkala memandu jemaah umrah yang sudah tua, kemudian disuruh untuk kemudian berwudu-wudu saja sudah tidak bisa, tidak ngerti seperti apa tata cara wudu, tidak paham. Wudu saja tidak bisa. Gerakan pertama, kedua, kemudian cara mengusapnya dan apa bacaan setelahnya, apalagi gerakan-gerakan sholat. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmatullah. Sebagian ahli syair dari kalangan para salaf menyebutkan, fakabbir alaihi arba'an liwafati. Takbirlah sebanyak 4 kali karena orang ini telah wafat. Dalam satu syair disebutkan, ya laita asyababu ya'udu yauma, ya laita asyababa ya'udu yauman fa'ukhbirahu bima fa'alal musyibu. Duhai kalau seandainya waktu muda itu kembali kepada saya walaupun sehari. Diam ini. Ini yang gendut siapa ini? Diam. Ini yang gendut yang kedua ini. Siapa yang kamu ngomong ini? Siapa kamu namanya? Fahri. Kalau yang gendut ini? Siapa? Taufik. Oh, Pulpo. Masya Allah, Pulpo. Itu yang sering bicara-bicara itu yang gedut-gedut ini nih. Polpo sama siapa kamu? Fahri. Iya. Nanti kalau ribut lagi Ustaz suruh berdiri di sini. Satu di sini, satunya di sini. Sambil ngipas Ustaznya. Sampai selesai taklim. Makanya diem. Diem. Dan jangan apa namanya tuh ngerobek-ngerobek kertas, karena Ustaz berapa kali selesai taklim saya lihat banyak kertas itu kecil-kecil. Nah itu dikumpulkan itu kertas-kertasnya itu. Jangan-jangan polpo juga ini, nah, yang ngerobek-ngerobek kertas. Diam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Al-muhim, kita dianjurkan untuk kemudian bersemangat di dalam menimba ilmu. Baik tatkala kita ini masih muda, atau kita ini sudah terlambat, muda kita habiskan dalam keadaan bermaksiat dan baru mengenal hidayah di saat tuanya, kita gunakan masa tua kita itu untuk kemudian menimba al-ilm sebelum datang al-haram yang namanya kepikunan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam disebutkan dalam salah satu riwayat berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit al-haram, kepikunan tersebut. Kemudian disebutkan kelanjutannya wa ra'sa sab'ina min Yusuf. Kemudian memerintahkan kepadanya membaca 70 ayat pertama dalam surat Yusuf. Al-A'raf, kemudian surat Yusuf 70 ayat yang pertama. Wa awwal al-hadis, kemudian menyebutkan awal hadis, diperintahkan untuk melanjutkannya. Mengetes. Fa in qara'ahu haddatsahu wa illa lam yuhaddithhu. Apabila dia bisa membacanya, maka Yahya ibn Yaman membacakan kepadanya riwayat hadis yang sudah dihafalnya, sehingga orang ini bisa mengambil periwayatan darinya. Dia bisa mengatakan haddatsani Yahya ibn Yaman dari syekhnya sampai dengan Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga dia nantinya tercatat sebagai seorang rawil hadis. Wa illa lam yuhaddithu, namun apabila ternyata dia tidak bisa membacanya, maka Yahya ibn Yaman rahimahullahu taala tidak membacakan kepadanya hadis. Diperintahkan anak muda ini untuk kemudian belajar membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an serta menghafal Al-Qur'anul Karim. Kemudian disebutkan ala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, fa idza razaqahu Allah taala hifdha kitabih. Apabila engkau ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghafal kitabnya, walaupun mungkin setengahnya, walaupun mungkin hanya beberapa juz, engkau sudah menghafalnya walhamdulillah. Ini termasuk dari keutamaan yang Allah berikan kepada dirimu. Maka perkara yang selanjutnya yang diperingatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah adalah falyahzar ayastakhila anhu bil hadis aw ghairihi min al-ulum istighalan yuaddi ila nisyanih. Maka hati-hati, jangan sampai engkau terlalu menyibukkan dengan hadis atau dengan ilmu-ilmu yang lainnya dengan penyibukan yang terlalu terfokusir, sehingga engkau tersebabkan dengannya melupakan apa yang kau hafal tersebut. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah memperingatkan, tersibukannya seseorang dengan ilmu-ilmu yang lain saja yang menyebabkan akhirnya dia lupa apa yang dihafalnya dalam Al-Quran tidak selayaknya. Apalagi tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Mana juz amma yang kamu hafal itu? Waduh, Ustaz, ini siang malam jualan, hilang satu huruf seukuran dengan saya ngikat satu jualan yang saya berikan kepadanya. Masya Allah. Mana hafalanmu kemarin sudah setor sampai dengan juz 29, namun sekarang kau sudah merosot, pertengahan juz amma saja tidak hafal. Ya Ustaz sibuk ngurus ini, ngurus ini, tukang ini, kerja ini dan semisalnya, sehingga lupa. Ini tidak selayaknya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Karena menghafal Al-Quran adalah rizki yang Allah berikan. Kita hendaklah sebagai seorang muslim menjaga dan memelihara nikmat dan rizki Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan memurojaahnya. Sehingga terkadang kita sedih melihat adanya seorang yang sudah banyak hafalannya, tiba-tiba hilang hafalannya. Yang sebelumnya bisa membaca ayat-ayat yang panjang, kemudian setelahnya dia hanya bisa membaca surat-surat yang pendek, padahal masih muda. Padahal masih muda, hilang. Belum ada tanggungan, belum ada momongan, belum ada tanggung jawab untuk kemudian mencari nafkah. Ini sudah hilang hafalannya. Wal'iyadzadillah. Dan seorang yang sudah terlambat untuk kemudian menghafal Al-Quran, jangan dia merasa minder untuk kemudian dia menghafalnya dengan kesungguh-sungguhan, dengan ada upaya untuk kemudian dia belajar dengan serius. Maka insyaallah ta'ala setelahnya Allah memberikan kemudahan. Dan tidak ada ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah obat yang paling mujarab untuk kemudian bisa mempermudah seseorang dia mudah menghafal Al-Quran, mudah menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mudah untuk kemudian menghafal dan menyerap materi dari materi-materi al-ilmu syar'i, dibandingkan yang pertama ad-du'a, sidqud du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa dan terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia merasa kawan-kawannya cepat menghafal, tatkala dia merasa kawan-kawannya tersebut cepat menyerap pelajaran sementara dia tidak bisa, jangan disalahkan usianya. Wah, saya sudah tua, ya wajar. Jangan disalahkan karena kesibukannya, tidak. Tapi yang seharusnya sebagai motivasi seorang untuk kemudian dia bersungguh-sungguh adalah dia introspeksi keadaan-keadaan dirinya, dan diiringi dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dahulu kita merasakan menghafal terjemahan saja itu sulit sekali. Menghafal arti yang ada di dalam durusul lugha itu sulit sekali. Bahkan diajarkan oleh ustaz, dia diingatkan oleh ustaz, demikian pula berkali-kali dikasih teguran juga sulit. Namun ternyata tatkala seorang memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia sedih, menyedihkan nasibnya, dan dia betul-betul tadarru, merendahkan hatinya, dan betul-betul menyandarkan urusannya dengan memperbesar rasa harapnya kepada Allah. Kemudian dia merengek seperti seorang anak merengek kepada orang tuanya tatkala menginginkan sesuatu dalam keadaan ternyata orang tuanya tersebut tidak memberikannya. Ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang muslim berdoa dengan sesuatu tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha yuhibbu al-mulihina fi ad-du'a. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia merengek. Alah. Merengek, meminta dengan sangat, tidak sekali dua kali, terus menerus meminta yang diiringi dengan rasa harap yang demikian luar biasa besarnya, dan diiringi dengan rasa takut kalau misalnya apa yang diinginkannya tersebut tidak diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia berdoa dengan dua perkara ini, maka itu adalah sebagai sebab dari sebab-sebab dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran sifat seorang mukmin, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka adalah orang yang berdoa kepada Rabb mereka tidak sadar dengan rasa takut, khauf dan tama', mengharapkan, ada rasa harap dari mereka untuk kemudian doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal seorang bersungguh-sungguh dalam perkara doa yang seperti ini, maka insyaallah taala Allah akan memperbaiki kualitas hafalannya. Yang semula mungkin menghafal satu kalimat memakan waktu berjam-jam, yang mungkin menyerap pelajaran baru kemudian dia bisa menyerapnya setelah kembali dari rumahnya, itu pun setelah bertanya dengan kawannya, setelahnya dia akan merasakan kemudahan. Mungkin dengan melihat beberapa kali sudah menghafal, ada perkembangan. Setelahnya berlanjut melihat dua kali sudah hafal, Setelahnya berlanjut hanya melirik sekali saja itu sudah hafal. Subhanallah. Ini efek dari doa. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin untuk kemudian melindungi dirinya dari sesuatu yang membahayakannya, untuk kemudian sebagai senjata meraih mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sebagaimana seseorang yang ingin merampas sesuatu dari musuhnya, yang seorang itu mengambil darinya dengan senjatanya, maka dia akan dengan mudah mendapatkan dan merampas apa yang diinginkannya tersebut. Kemudian yang kedua, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi melorotnya hafalan soal yang disebabkan karena kemaksiatan. Bisa jadi hilangnya ilmu yang dimiliki oleh seorang adalah karena kemaksiatan. Bisa jadi ikhtilatnya, tercampurnya hafalan dan ilmu seorang disebabkan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluhkan hafalannya kepada gurunya Al-Imam Waqi rahimahullahu taala. Syakautu ila Waqi, Imam siapa ini, Syafi'i atau Malik? Syakautu ila Waqi asu'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yu'tahu al-'asi. Saya telah mengeluhkan hafalan saya kepada guru saya Al-Imam Waqi, maka beliau menganjurkan kepada saya untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengkhabarkan kepada saya, ilmu adalah cahaya Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan memberikan cahaya dan pemberian anugerah tersebut kepada seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang tak kalah pentingnya untuk kemudian seorang bisa memiliki hafalan yang kuat adalah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salah menyebutkan, kunna nasta'inu ala hifzil Qur'an, hifzil hadis bisiyam. Dahulu kita ini meminta pertolongan kepada Allah untuk kemudian kita bisa menghafal hadis dan mudah untuk kemudian menghafalnya dengan berpuasa di siang harinya. Berpuasa terus. Apakah puasa Daud, apakah puasa dua hari puasa, dua hari berbuka, satu hari puasa, ataukah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Ini adalah sebagai satu wasilah yang digunakan oleh mereka, para salafun salih, sebagai satu wasilah mengharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala mempermudah mereka untuk kemudian bisa menghafalnya dan mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wala'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.